Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما مزيدا أما بعد معاشر الإخوة kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada kesempatan malam yang berbarokah ini Allah Subhanahu wa taala kembali mempertemukan kita semua di tempat yang mulia bersama dengan orang-orang yang mulia dengan tujuan yang mulia yaitu thalabul ilmi syar'i. Alhamdulillah kita masih pada pembahasan tafsir Surat Al-Asr dari penjelasan Al-Syeikh Abdurrahman Ibnu Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala dalam kitab beliau Taisir Al-Karimir Rahman fi Tafsir Kalamil Mannan. Setelah pada pertemuan yang terakhir kita ketahui dari penjelasan muallif rahimahullahu taala bahwasanya umat manusia siapapun dirinya akan mengalami kerugian dengan bentuk kerugian yang bermacam-macam dan Allah Subhanahu wa taala memberikan pengecualian. Orang-orang yang akan selamat dari kerugian di dunia dan kerugian nanti di yaumul kiamah hanyalah hamba-hamba yang mampu menyempurnakan empat sifat yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan pada ayat yang ketiga dari surat Al-Asr. Sifat yang pertama adalah sifat al-iman, yang mana iman ini tidak akan tumbuh tanpa al-ilmu syar'i. Tidak akan tumbuh keimanan pada hati seorang hamba tanpa al-ilmu syar'i. Kemudian sifat yang kedua adalah al-amalu salih, beramal dengan amal yang salih, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, sesuai dengan sunnah Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Kemudian sifat yang ketiga at-tawasi bil haq, saling mengingatkan, saling mewasiatkan dengan kebenaran. Ad-da'wah ila Allah ya azza wa jal, berdakwah mengajak umat manusia ke jalan Allah Subhanahu wa taala dengan apapun yang dia mampu sesuai dengan kemampuan yang ada pada dirinya. Kalau dia mampu berdakwah dengan ilmu dengan lisannya, maka dia gunakan lisannya tersebut untuk mengajak umat manusia kepada kebaikan, memperingatkan mereka dari berbagai macam larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Yang tidak mampu maka bisa dengan memberikan teladan yang baik, contoh yang baik, qudwatun hasanah, adab-adab yang syar'i yang bisa dilihat oleh umat manusia sebagai bentuk orang-orang yang mengamalkan ilmu yang dia pelajari dari Al-Quran dan sunnah nabinya alaihi salatu wassalam. Kemudian sifat yang keempat, wattawasi bis-sabr, saling mewasiatkan untuk sabar. Sabar ketika berilmu, sabar ketika mengamalkan ilmu, dan sabar ketika berdakwah di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Karena tiga hal itu adalah jalan kemuliaan yang tentunya di situ akan dijumpai banyak sekali halangan-halangan, rintangan-rintangan yang membutuhkan kesabaran dalam menghadapinya. Kemudian Syekh Abdurrahman Ibn Nasir As-Sa'di rahimahullah, beliau mengatakan, fabil amril ulayain yukmilul insan nafsahu. Dengan dua perkara yang pertama, sifat yang pertama dan sifat yang kedua, al-iman wal amalus salih, yukmilul insan nafsahu, seorang manusia berhasil menyempurnakan dirinya dengan dua sifat tadi. Anda dikatakan sebagai insanun kamil, manusia yang sempurna, ketika Anda menyempurnakan dalam diri Anda al-ilmun nafi', ilmu yang bermanfaat, wal amalus salih, dan amal yang saleh. Sanibidina azani Allahu wa iyyakum. Wabil amrainil akhiraini yukammilu ghairahu. Dan dengan dua perkara yang terakhir, sifat yang ketiga dan sifat yang keempat, ad-da'wah ilallah, at-tawasi bilhaq, kemudian at-tawasi bisabr, yukammilu ghairahu. Dia dikatakan telah berusaha menyempurnakan saudaranya yang lain. Insanun mutakamil, kata Syekhul Islam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala. Dari sini menunjukkan kepada kita, ma'asyiral ikhwah a'azzani Allah wa iyyakum, faedah yang sangat berharga. Kamalul hayah al-insaniyah takunu bil iman wal amalis salih. Kesempurnaan hidup seorang hamba di dunia diraih dengan dua perkara. Anda akan mendapatkan kesempurnaan dalam hidup yang Anda jalani di dunia itu dengan dua perkara. Yang pertama, al-iman, dengan beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala, imanan sahihan, tentunya dengan keimanan yang baik, keimanan yang benar kepada Allah subhanahu wa ta'ala, sesuai dengan apa yang Allah subhanahu wa ta'ala inginkan. Yang kedua, wabil amalis salih, Anda mendapatkan kesempurnaan hidup di dunia dengan memperbanyak amal soleh. Dengan dua hal ini, maka semua kebaikan dunia akan dikumpulkan pada diri seorang hamba. Kebaikan yang tidak bisa didapatkan dengan harta, diraih oleh hamba tersebut dengan iman dan amal soleh. Kebaikan yang tidak bisa didapatkan oleh seorang hamba dengan nasab dan kedudukannya, bisa dia raih dengan keimanan dan amal saleh. Kebaikan yang tidak bisa didapatkan oleh seorang hamba dengan banyaknya pengikut, dengan harta yang melimpah, dengan pengikut yang setia, bisa dia raih dengan iman dan amal saleh. Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam memberikan gambaran kebaikan duniawi yang akan didapatkan oleh seorang hamba dengan iman dan amal saleh yang tidak bisa diraih dengan perkara-perkara yang lain. Tidak bisa dengan harta, tidak bisa dengan tahta, juga tidak bisa dengan kedudukan, nasab. Ma'asyiral muslimin a'azani Allah wa iyyakum. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, ajaban li amril mu'min. Sungguh menakjubkan keadaan seorang mukmin. Inna amrahu kullahu khair. Semua keadaan hamba yang mukmin itu adalah kebaikan. Walaisa dzaka illa lil mukmin. Dan tidak akan dijumpai hal tersebut kecuali hanya pada diri seorang mukmin. In asabathu sarra syakara. Fakana khairullah. Ketika dia mendapatkan kebaikan, mendapatkan rizki yang luas, mendapatkan kelebihan nikmat dari Allah subhanahu wa ta'ala berupa limpahan harta atau kedudukan atau martabat atau jabatan, syakara, dia pandai bersyukur. Diambil nikmat tadi dengan penuh keyakinan datangnya dari Allah subhanahu wa ta'ala bukan hasil jeripayahnya semata, kemudian digunakan di jalan ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka itu kebaikan untuknya. Wa in asabathu dharra sabara. Ketika diuji dengan kesempitan, diuji dengan sakit, diuji dengan berkurangnya harta, diuji dengan kehilangan orang-orang yang dia sayangi, khanibidina azani Allah wa iyakum, dengan kematian dan semisalnya, sabara, dia bersabar, tidak menjadikan dirinya lepas kontrol, tidak menjadikan dirinya untuk keluar dari jalan Allah subhanahu wa ta'ala lantaran tidak ridha dengan ketetapan Allah azza wa jal. Dia tetap sabar. Dari mana sabar tadi muncul? Keimanannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala, bukan dari hartanya. Sabar yang ada pada diri seorang hamba yang menjadikan lisannya tidak mengeluarkan satu kata pun yang menunjukkan dirinya murka dengan ketetapan Allah subhanahu wa ta'ala, muncul dari keimanan, bukan dari harta, bukan dari nasab, bukan dari jabatan. Syukur yang menjadikan seorang hamba tetap terarah di jalan ketaatan walaupun diberi oleh Allah subhanahu wa ta'ala harta yang melimpah, munculnya dari mana? Dari keimanannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala, bukan dari hartanya. Justru yang ada ketika seorang hamba diberi harta yang melimpah, kebanyakan mereka keluar dari jalan ketaatan, ikhwanibidina azani Allahu wa iyyakum. Kebanyakan mereka lalai dari mentaati Allah subhanahu wa ta'ala, terbawa dengan situasi, justru malah terseret ke dalam kemaksiatan, sadar ataupun tidak, gara-gara harta. Yang bisa menjadikan dia syukur saat mendapatkan nikmat, sabar ketika diuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala, al-iman, keimanannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan itu khairud dunya wal akhirah, itu merupakan kebaikan untuknya dunia dan akhirat. Karena di dunia itu kalau enggak senang berarti susah, kalau enggak sempit berarti lapang. Ketika sempit dia sabar, ketika lapang dia bersyukur. Dari mana sabar dan syukurnya tadi muncul? Dari keimanannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Keimanan yang menjadikan dia bisa bersabar ketika diuji, pandai bersyukur ketika mendapatkan rizki dari Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan dari harta yang dia miliki, juga bukan dari kedudukan nasabnya, juga bukan dari banyaknya pengikut atau followers. Khanifidina azani allahu wa iyyakum. Tapi keimanan yang ada dalam hatinya. Khanifidina azani allahu wa iyyakum. Disebutkan dalam kitab yang lain yang ditulis oleh penulis rahimahullah Syekh Abdurrahman Ibn Nasir Sa'di rahimahullahu ta'ala, Al-Wasail Al-Mufidah Lil Hayati Sa'idah, beliau mengatakan, Sanifidina azani Allah wa iyakum, Al-Mu'minun hum ahdan nasi kuluban. Kaum mukminin adalah manusia yang paling bisa membawa hatinya dalam setiap situasi. Ya. Yang paling bisa membawa hatinya untuk mengambil sikap terbaik dalam menjalani hidup itu hanya kaum mukminin. Wa hum azbatun nas 'inda nuzulil masa'ib. Dan mereka kaum mukminin adalah orang yang paling kokoh di atas jalan Allah ketika turunnya musibah. Bukan orang yang pandai berkeluh kesah, bukan orang yang suka menggerutu, bukan orang yang suka menghujat, baik menghujat Allah subhanahu wa ta'ala atau menghujat pemerintahnya. Itulah kaum mukminin. Mengapa demikian? Mengapa mereka paling bisa membawa hatinya dalam semua situasi, yang paling kokoh dan tegar di atas jalan Allah subhanahu wa ta'ala ketika turunnya musibah? Lianna ma'ahumul iman, kata beliau rahimahullah. Karena dalam hati mereka ada keimanan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah rahasia dan kunci kebahagiaan seorang hamba dalam menjalani hidupnya di dunia dan akan terus mendapatkan kebahagiaan nanti di yaumul qiyamah, yaitu al-iman, beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yang sekali lagi, iman itu tidak akan muncul tanpa al-ilmu syar'i. Hakada ikhanibidina azani Allah wa iyakum. Kalau Anda mendambakan yang namanya kesempurnaan hidup, ya, sempurna hidupnya, maka raihlah dengan iman dan amal soleh. Tapi kalau Anda mendambakan kesempurnaan, kemudian Anda mengambil jalur harta, maka Anda telah mengambil jalan yang salah. Karena harta bukan kesempurnaan yang hakiki. Kalau Anda ingin mendapatkan kesempurnaan, kemudian mengambil jalan tahta, martabat dan kedudukan, ikhwanifiddin azani Allah wa iyyakum, itu juga Anda telah mengambil jalan yang salah. Karena kedudukan di hati manusia bukan kesempurnaan yang hakiki. Kesempurnaan yang hakiki yang menjadikan hidup Anda betul-betul sempurna selama di dunia dan akan membuahkan kesempurnaan nanti di yaumul qiyamah hanya bisa diraih dengan al-iman wal amalus salih. Hanya dengan dua ini, sanibidina azani Allahu wa iyyakum. Tanpa iman dan amal saleh, maka mustahil Anda mendapatkan kesempurnaan hidup. Ya. Enggak akan sempurna hidup seorang hamba kalau hanya diisi dengan harta yang melimpah, kosong dari keimanan. Ya. Dia hanya menjadi budak hawa nafsu. Dia hanya menjadi budak keinginan perutnya. Tidak mendapatkan ketenangan. Ikhanifidina azani Allah wa iyakum. Kalau hidupnya hanya untuk harta dunia, tidak ada keimanan di dalamnya. Ikhanifidina azani Allah wa iyakum. Justru yang ada, semakin bertambah hartanya, semakin banyak kecemasan yang menghantuinya. Ya, cemas bagaimana caranya supaya hartanya terus berkembang, tidak berkurang. Cemas ketika ada pandemi misalnya, berkurang sekian banyak omset-omset yang biasanya dia genggam, tahu-tahu berkurang sekian persen. Cemas. Kanibidina azani Allah wa iyakum. Tidak ada pegangan hidup yang bisa menjadikan hatinya tenang kecuali keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Beda ceritanya kalau dia yang diinginkan dari hidupnya, kesempurnaan hidupnya diukur dengan iman dan amal saleh, maka semua hidupnya akan dijalani dengan penuh ketenangan. Tidak ada kegelisahan, juga tidak ada rasa takut dalam menghadapi hidup. Ikhwan fillah azani Allahu wa iyyakum. Kemudian kata As'adi rahimahullahu taala, wa bi takmilil umuril arba'ati yakunul insan qad salima minal khasar wa faza birribhil 'adzim. Dan dengan menyempurnakan keempat perkara ini, seorang manusia benar-benar akan selamat dari semua bentuk kerugian, dan dia akan beruntung dengan keberhasilan yang besar, kata beliau rahimahullahu taala. Hadza ikhwani fiddin azani Allah wa iyyakum. Di sini juga terdapat faedah yang penting yang perlu kita catat, ikhwani fiddin azani Allah wa iyyakum. Al-wajibu 'alal muslim, di antara kewajiban yang harus ditunaikan oleh seorang muslim di dunia ini, takmil hadhil umur al-arba'ah, berusaha menyempurnakan empat sifat yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat ini. Itu termasuk kewajiban yang harus ditunaikan oleh setiap muslim tanpa terkecuali, baik laki-laki maupun perempuan, kaya ataupun miskin, tua ataupun muda, terpandang atau rakyat biasa. Semuanya memiliki kewajiban yang sama, diharuskan menyempurnakan empat sifat yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surat ini. Sempurnakan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sempurnakan amal saleh kita untuk Allah Subhanahu wa taala, sempurnakan at-tawasi bil haq, berdakwah ke jalan Allah Subhanahu wa taala, dan sempurnakan at-tawasi bis sabar, saling mewasiatkan, mengingatkan untuk sabar dalam menghadapi berbagai macam rintangan dan gangguan selama menjalankan keimanan, amal saleh, dan dakwah ilallah azza wa jal. Mengapa dikatakan wajib? Ikhanibidina azani Allah wa iyakum. Dikatakan Allah Subhanahu wa taala memberikan ancaman kerugian bagi mereka-mereka yang tidak menyempurnakan empat sifat di atas. Yang enggak mau menyempurnakan empat sifat, maka dia rugi. Semakin besar kelalaiannya dalam menyempurnakan empat sifat ini, maka semakin besar kerugian yang akan dia peroleh. Dia tidak mau berdakwah, tidak mau sabar, tidak mau mengamalkan ilmunya, bahkan tidak mau beriman, maka dia mendapatkan kerugian yang hakiki dunia dan akhirat. Rugi dunianya karena tidak ada satupun amal saleh yang dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala lantaran tidak mau beriman. Rugi akhiratnya saat dia mendambakan kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala, ternyata semua hanya khayalan belaka. Bagaimana dia mendapatkan kedudukan di sisi Allah semasa hidupnya tidak mau beriman? maka tidak akan ditegakkan timbangan amal untuknya kalau dia mati di atas kekufuran. Yang ada hanyalah penyesalan dan azab yang kekal di neraka wal iyadu billah. Rugi tadi bidina azani Allahu wa iyyakum. Kalau hanya menyempurnakan dua sifat yang pertama saja, dia menjaga imannya, dia menjaga amal solehnya, tapi tidak mau mengingatkan orang lain, dia pun akan merugi. Khairibidina azani Allahu wa iyyakum. Boleh jadi dia akan mendapatkan azab yang disegerakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, yang menimpa secara merata semua kaum mukminin, ditimpakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala azab lantaran tidak ada amar ma'ruf di kalangan mereka, sehingga Allah subhanahu wa ta'ala menghancurkan mereka dalam sekali waktu, ikhanifidina azani Allah wa iyakum, dan menyebabkan dirinya terhenti dari amal saleh lantaran telah meninggal dunia. Ikhanifidina azani Allah wa iyakum. Kemudian dibangkitkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala sesuai dengan niatannya masing-masing. Ya, itu juga merugi. Ikhanifidina azani Allah wa iyakum. Demikian seterusnya. Ketika Allah memberikan ancaman dengan kerugian, maka perbuatan tersebut dihukumi wajib dilakukan. Kalau enggak dilakukan berarti rugi. Itu menunjukkan harus dilaksanakan. Ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum, tidak boleh ditinggalkan. Nah, dan kuncinya wa miftah hadhil umuril arba'ah, kunci dari empat perkara ini ada pada al-ilmu syar'i. Ya, ada pada talabul ilmi syar'i. Anda menumbuhkan keimanan, butuh ilmu. Anda mau beramal dengan amal yang saleh, butuh ilmu. Anda mau berdakwah juga butuh ilmu. Anda sabar, kemudian mengajak orang lain agar tetap sabar, juga butuh ilmu. Jadi bidina azani Allahu wa iyyakum.